بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita insyaallah akan melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Aisar surat Ali Imran, dimulai dari ayat ke-33 hingga ayat ke-37 insyaallah pada pagi hari yang berbahagia ini insyaallah. Yang mana ayat-ayat ini berkisar tentang kisah keluarga Imran, dan memang itulah sebenarnya yang hakikatnya surat ini dinamakan dengannya, yaitu Ali Imran, berawal atau bersumber kepada kisah ini. Firman Allah Azza wa Jalla: Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dhurriyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Kisah tentang keluarga Imran, keluarga pilihan, disebabkan temurun dari nasab beliau beberapa nabi. Tapi di sini insyaallah akan kita sebutkan satu persatu tafsiran kalimat atau kata per kata dari ayat-ayat ini yang semoga insyaallah mudah dipahami dan bermanfaat insyaallah. Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 33, Inna Allaha astafa. Inna Allaha, sesungguhnya Allah istafa. Istafa itu artinya ikhtara, yaitu memilih. Makanya Mustafa itu artinya mukhtar. Mustafa sama dengan mukhtar, dua-duanya itu sama. Mustafa artinya pilihan. Orang bernama Mustafa artinya pilihan. Dan Nabi Muhammad SAW diberi nama atau julukan Mustafa karena beliau adalah orang pilihan. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahima wa ala Imrana, empat, alal alamin. Allah memilih empat ini, empat orang yang terpilih disebabkan dengan atau melalui mereka turun temurunlah setelahnya nasab yang mulia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh para ulama memilih Nabi Adam alaihi salam karena wahyunya Allah kepadanya dan pemuliaan Allah Taala kepada Nabi Adam alaihi salam disebabkan bedanya Nabi Adam dari sisi ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dengan kedua tangannya Allah Taala. Berbeda dengan manusia-manusia setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan juga jin untuk bersujud penghormatan kepadanya. Yang itu tidak berlaku untuk selain Nabi Adam alaihi salam. Allah memilih Nabi Adam alaihi salam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nuh, rasul pertama di muka bumi ini, Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kalau saya ingat Nabi Nuh alaihi salam, itu ada band namanya Nuh, Pak. Ya kan? Itu penghinaan buat nabi, ya. Jadi kalau mau protes, protes juga yang ini gitu loh. Cuman sayangnya enggak diprotes. Karena enak lagunya, gitu katanya. Jadi kadang-kadang kita itu memprotes sesuatu itu bukan di atas dasar ilmu atau syariat atau memang kecemburuan agama, tapi ada sesuatu lain. Ini penghinaan terhadap Nabi Nuh sebenarnya. Yang mana itu kan isi cinta-cintaan dan seterusnya. Apakah Nabi Nuh ketika dakwahnya ngomong cinta-cintaan? Menendangkan lagu? Enggak. 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama. Dan kami telah mengutus Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, kemudian tinggal bersama kaumnya berdakwah 1000 tahun dikurangi 50, 950 tahun. Fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Akhirnya kemudian Allah hukum kaumnya dengan tufan, banjir yang besar. Ya, dan mereka dalam keadaan zalim karena kesyirikan. Fanjahullahu ashabas safinah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dan juga orang-orang di kapal. Itu perjuangan besar. Sekarang jadi grup band. Ya, enggak ada yang protes. Karena suka. Ya. Gitu kan? Nabi Nuh alaihi salam, tuh pelecehan terhadap nabi aja didiamin kan kita. Enggak ngeh ya. Karena kita anggap itu hal yang biasa, padahal itu pelecehan, penghinaan terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Dan Allah taala memilih Nabi Nuh alaihi salam bi irsalihi dengan kerasulan Nabi Nuh alaihi salam. Rasul pertama itu Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Kemarin ada yang bertanya, bukan di sini, di majelis lain. Apakah sebelum Nabi Nuh itu ada kekufuran? Kita bilang tidak, semuanya muslim ketika itu. Sebelum Nabi Nuh alaihi salam, sebelum zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kekufuran dan kesyirikan pertama di muka bumi ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Lalu bagaimana dengan Qabil? Ya, kisah Qabil Habil. Qabil membunuh Habil. Apakah itu Qabil kafir? Tidak. Itu kemaksiatan, pembunuhan, tetapi tidak kafir. Baru ada di zaman apa? Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang berbuat syirik ketika itu. Taib. Nabi Nuh alaihissalam rasul pertama. Dan di sini lihat Allah taala mengatakan innallaha astafa adama. Satu. Bapaknya seluruh manusia tanpa kecuali, ya. Ya kecuali istrinya ya. Dan yang kedua wa nuha, Nuh. Bapaknya manusia, bapak kedua manusia. Kenapa dikatakan begitu? Karena ketika Allah Ta'ala mengirimkan banjir, itu satu bumi ini banjir. Ya. Terserah logikanya mau antum bumi itu bulat atau bumi itu datar ya. Pokoknya banjir lah ya. Loh kalau satu bumi banjir ntar netes dong. Ya. Kemana gitu? Ya, enggak usah dipikirin. Yang itu yang berpemahaman bumi bulat, yang berpemahaman bumi itu datar, wajar satu bumi banjir semua. Ya. Tapi alhamdulillah satu bumi banjir. Nabi Nuh alaihissalam beserta beberapa gelintir pengikutnya selamat. Ya. Dan kemudian setelah selamat pun turun, setelah surut banjirnya, hidup menjalankan kehidupan normal kembali. Dan para pengikutnya rata-rata wafat kemudian dan tinggallah Nabi Nuh alaihissalam kemudian berketurunan, begitu, ya. Maka tidak ada lagi keturunan setelah itu selain keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Berarti Nabi Nuh pun bapak kita, ya. Kalau antum misalnya, ya bukan keturunan Nabi Muhammad, minimal antum bisa mengklaim saya pun keturunan dua nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, gitu. Kita semua keturunan Nabi, jemaah sekalian. Dan kemuliaan seseorang itu bukan di keturunan siapa-siapa dia. Kemuliaan seseorang itu di mana? Di ketakwaan dia. Di ketakwaan dia. Ya. Taib. Di sini dipilih Nabi Adam, Nabi Nuh, keduanya bapak kita semua, jemaah sekalian. Nabi Adam bapak paling asal, pertama. Dan Nabi Nuh alaihissalam bapak manusia yang kedua. Itu perkataan yang benar insyaallah. Sebagaimana disebutkan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga wa ala Ibrahim dan keluarganya Ibrahim alaihissalam. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memilih itu. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga terpilih karena kemuliaan beliau, perjuangan dakwah beliau, kesabaran beliau. Kalau tadi Nabi Adam dan Nabi Nuh bapak manusia, Nabi Ibrahim bapak para nabi. Enggak? Iya. Nabi Ibrahim bapak para nabi. Terlahir dari Siti Hajar Nabi Ismail. Kemudian terlahir dari Siti Sarah Nabi Ishaq. Nabi dulunya. Walaupun setelah Nabi Ismail ke bawahnya itu tiada nabi sampai Nabi Muhammad. Sementara keturunan Nabi Ishaq bawahnya ada nabi lagi, yaitu Nabi Yaqub atau nama lainnya Israel. Jadi negara Israel itu mengambil dari nama lain Nabi Yaqub, Israel. Dan itu penyebutan Israel untuk mereka, Israel itu pemuliaan buat mereka. Ya. Sementara menyebut mereka Yahudi itu penghinaan buat mereka. Lafal di Al-Quran Bani Israel itu masih bagus. Anak-anak Israel bagus. Ya. Kalau kita punya mbah kakek yang terhormat, antum dinisbatkan kepada kakek itu, wahai cucu Pak Yai Fulan, antum bangga enggak? Bangga. Tapi kalau antum disebut agama antum yang dalam Islam dikatakan kufur Yahudi, ya, mereka enggak suka. Makanya mereka enggak suka dibilang Jew, ya, Jewish atau Yahudi, ya, enggak suka. Mereka suka dipanggil Bani Israel suka. Padahal mereka kufur. Enggak seperti Bani Israel yang Muslim. Ya, Nabi Israel, yaitu Nabi Yaqub, itu cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim itu terpilih karena dengan dari keturunan beliaulah para nabi itu, terutama nabinya Bani Israel. Nanti di bawah Nabi Yaqub ada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan seterusnya kemudian Nabi Musa dan seterusnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nanti ada lagi seterusnya keluarganya Imran. Nah, keluarganya Imran itu pun keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, keturunannya Nabi Ibrahim Ali Imran. Nah, Imran di sini, Imran perlu diketahui jemaah sekalian. Imran ada Pak Imran di sini, perlu tahu nih Pak Imran. Aslinya Pak Imran, ya. Imran. Imran itu ada dua versi. Ada versi bapaknya Nabi Musa, ada versi bapaknya Maryam atau kakeknya Nabi Isa. Perhatikan baik-baik, Mas. Jangan ketuker. Ya. Jadi kalau Ali Ibrahim udah lewat tadi ya. Sekarang Imran ini siapa? Kita sering dengar surat Ali Imran, surat Ali Imran. Al itu artinya keluarga atau pengikut. Al itu artinya keluarga atau pengikut. Dalam bahasa Arab pun sering dikatakan al itu keluarga, singkatan dari ahl gitu loh. Ya. Ahlu sunnah, pengikut sunnah. Gitu kan? Dan ahl juga artinya keluarga, disingkat jadi al. Orang-orang Arab biasa kayak gitu dan saya pun pakai kayak gitu. Ya. Al jaiz, Mbah Jaiz, Mbah saya. Mbah Kakung, kakek Pak Yai Jais di zamannya dulu. Al ini keluarga dan saya keturunan beliau gitu loh. Makanya kalau orang-orang Arab atau Arab Indo, Yaman Indo, dia kan seringkali pakai al-al. Ya. Seperti apa? Seperti Al-Sudais, Asy-Syuraim, Al-Katsiri kalau di Indonesia ini sering Al-Katsiri, al apa lagi? Al-Jufri, banyak. As-Segaf, As-Sakof itu artinya As-Sakof, tapi dibacanya kalau di Indonesia seringkali As-Segaf. Iya. Al apa lagi? Al-Atos. Iya, Al-Atos itu artinya tukang bangkis kalau diartikan ya. Tukang bangkis itu sering bersin. Konon ada sejarahnya itu, tapi enggak tahu saya benar apa enggak itu. Kemudian al, banyak lagi banyak al. Ya. Ya. Nah, itu al artinya apa? Keluarganya Atos, keluarganya Saqaf dulu mbahnya namanya Saqaf, Atos, Kathir dan seterusnya. Begitu. Ya. Al Imran. Keluarganya Imran. Maka siapa Imran ini maksud? Ada perbedaan ahli tafsir di sini. Nanti kita akan sebut mana yang lebih kuat. Muqatil berkata dia adalah Imran bin Yashur bin Fahad bin Lawi bin Ya'qub. Bin Ya'qub berarti Ya'qub Israel. Bawahnya Lawi, salah satu anaknya Nabi Ya'qub, salah satu saudaranya Nabi Yusuf. Kemudian bawahnya banyak Lawi Fahad, bukan Farhad, Fahad. Kemudian ada Yashur dan bawahnya baru Imran. Yang mana Imran ini? Ini berarti Imran ini kalau versi yang ini adalah cucunya cucunya Nabi Ya'qub, ya gitu. Dan Imran yang versi ini adalah bapaknya Musa dan Nabi Harun. Bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Bapaknya Nabi Musa dan Nabi Harun itu namanya Imran. Sama bapak. Bapaknya sama Nabi Musa dan Nabi Harun, bapaknya sama. Begitu. Bapaknya Nabi Musa Imran. Nah, kemudian ada versi kedua dikatakan Imran yang dimaksud sini ini kata Al-Hasan Al-Basri dan kata Wahab bin Munabbih yaitu Imran bin Ashhum bin Amun dari keturunan Sulaiman bin Dawud. Paham baik-baik. Jauh-jauh sekali ini. Sulaiman bin Daud itu bawahnya Nabi Musa alaihissalam. Itu yang lebih tepat insyaallah. Wallahu alam. Sulaiman itu anaknya Nabi Daud alaihissalam, ya. Nabi Daud alaihissalam itu raja, panglima perang, ya. Dan bawahnya Nabi Sulaiman raja, bahkan tentaranya lebih dahsyat lagi, ya. Jin sekalian. Nah, Nabi Sulaiman nanti berketurunan, nanti bawahnya ada Amun, Ashum, baru Imran. Berarti Imran ini siapanya Nabi Sulaiman jemaah? Di bawahnya cucu atau apa? Cicit? Iya, cicitnya benar. Namanya cicit ya. Imran. Begitu ya. Yang Imran versi cicitnya Nabi Sulaiman ini atau cucunya cucu Nabi Daud ini adalah bapaknya Maryam. Gitu, bapaknya Maryam. Jadi ada dua versi Imran dalam sejarah Bani Israel yang masyhur. Imran di sini dua. Imran bapaknya Nabi Musa dan Harun dan Imran bapaknya Maryam atau kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Begitu ya, pahami baik-baik Pak. Dalam cerita ini di Ali Imran ini, Imran manakah yang dimaksud gitu loh. Mana yang lebih tepat kira-kira? Kan saya pernah bilang surat Ali Imran ini lebih condong ke bantahan terhadap agama Nasrani, Kristen. Berarti bapaknya siapa Imran ini? Bapaknya Maryam. Ya, itu yang lebih tepat insyaallah. Ya, jadi Ali Imran ini adalah keluarganya bapaknya Maryam, yaitu bekal nanti bakal jadi Nabi Isa kelak, gitu loh. Nah, ayat ini turun untuk membantah syubhat orang-orang Nasrani ataupun Yahudi. Yang mana orang Yahudi itu mereka apa? Mengklaim orang Yahudi itu anti Nabi Isa loh. Orang Yahudi itu banyak yang bahkan kan dulunya sejarahnya mereka mengejar-ngejar Nabi Isa untuk dibunuh. Dan orang Yahudi itu merasa mereka kamilah keturunan Nabi Ibrahim, kamilah keturunan Ishak, kamilah keturunan Yakub. Ya, dibantah dengan ayat ini. Dulu keluarga Ibrahim itu sama dengan Nabi Adam dan Nabi Nuh dan keluarga Imran. Mereka Muslim, enggak kayak kalian Yahudi. Adapun bantahan untuk Nasrani, karena orang Nasrani itu mengklaim bahwasanya Nabi bahwasanya Isa itu adalah Tuhan. Bahwasanya Isa itu adalah Tuhan atau anaknya Tuhan. Nah, Kalau dibilang gitu, mari kita telusuri sejarah. Dan sejarah yang paling valid ada di Al-Quran, karena yang berbicara adalah pemilik sejarah, pencipta terjadinya sejarah, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah Taala menghendaki kita, yuk kita dalami, telusuri sejarahnya begini. Dan ahli sejarah kemudian meneliti, ini Imran adalah kakeknya Nabi Isa alaihissalam. Berarti Tuhanmu berkakek kalau gitu. Gitu kan? Karena mereka mengagungkan, kenapa dianggungkan Nabi Isa? Karena Nabi Isa lahir dan bapaknya tiada, menunjukkan bapaknya adalah pemilik semesta alam. Ya, Tuhan bapak. Nah, gitu kan? Lah, di atas ibunya Bunda Maria ada Imran. Iya kan? Dan di atas Imran ada, nanti ada lagi Ashum, ada Amun, ada Sulaiman, ada Daud. Kenapa enggak sekalian sembah itu semua sampai Adam? Bahkan kenapa enggak sekalian sembah Adam, karena Nabi Adam tak berbapak, tak beribu. Ya. Jadi ketika orang Nasrani memberikan syubhat seperti itu, kita lihat pangkal masalahnya. Kita telusuri, lihat ternyata Nabi Isa pun cucu seorang manusia, bukan hanya anaknya Maryam rahimahullah, tapi cucu seorang manusia juga, Imran kakeknya. Begitu. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi sudah paham ya, berarti wa ala Imrana alal alamin. Allah pilih itu semua alal alamin, di atas seluruh makhluk ya. Mereka terpilih di atas seluruh makhluk. Dzurriyyatan ba'daha min ba'd, sebagian satu keturunan, sebagiannya adalah keturunan dari sebagian yang lain, yaitu mereka sebenarnya satu keluarga itu. Dari Nabi Adam sampai Ali Imran itu satu keluarga sebenarnya. Berkaitan semua itu. Ya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yuk, kita mulai di sini ceritanya jemaah sekalian. Ayat ke-35. Idz qalat imra'atu Imran. Ya, ingatlah sejarah berikut ini. Al-Quran memang bukan kitab khusus sejarah, tetapi sejarah yang dituturkan di dalamnya sejarah yang paling otentik, yang bisa jadi tidak mungkin tertangkap, terekam di kitab-kitab sejarah. Iya, iya, karena otentiknya dia Al-Quran. Dan banyak hal dari kisah-kisah sejarah masa lalu atau hal yang akan terjadi masa depan yang tidak mungkin seorang pun dari ahli sejarah bisa menjangkaunya, seperti sejarah Nabi Adam alaihissalam bersama iblis. Ayo, ada nggak kitab sejarah yang bisa menjangkau? Nggak ada. Orang di surga kok, gitu? Ya? Dan nggak ada peramal yang bisa memprediksikan kapan kiamat. Nggak ada. Bagaimana kejadian di kiamat nanti? Hanya Allah yang bisa mengutarakannya. Jadi kitab ini untuk awal zaman dan akhir zaman otentik, jelas, insyaallah. Berbanggalah kita dengan Al-Quran. Taib, ingatlah ketika Imra'atu Imran, istrinya Imran berkata, idz qalat Imra'atu Imran, istrinya Imran berkata. Nah, siapakah istrinya Imran itu? Nama istrinya Imran itu adalah Hannah. Ya. Maka kalau kita punya anak boleh dinamakan Hannah. Hannah. Hannah itu bisa dimaknai perempuan yang sangat penyayang. Bisa dimaknai itu. Jadi Hannah. Hannah binti Makuda. Hannah binti Makuda. Nama bapaknya Hannah itu Makuda. Ya. Jangan bilang aneh banget nama bapaknya ya, itu kan ini Ibrani ya, orang-orang sana. Nah, kita juga lebih aneh lagi. Ya, Suratno, lebih aneh lagi ya. Ya, Bejo ya. Maaf-maaf kalau ada yang namanya itu ya. Nah, Makuda ini bapaknya Hannah itu juga punya putri lain selain Hannah. Kakak adean dengan putri lainnya selain Hannah. Yang putri lainnya itu bersuamikan namanya Zakaria. Dipahami, Pak? Jadi Hannah ini suami siapa? Imran. Imran itu bukan nabi, bukan. Imran itu orang soleh. Imran suaminya Hannah ini orang soleh. Ya, dipahami baik-baik, jangan sampai salah. Hannah suaminya siapa? Imran. Imran bukan nabi. Imran bukan nabi. Orang soleh di kalangan Bani Israel ketika itu. Taib. Dan Hannah punya saudari, ya, yang mana saudarinya itu adalah istrinya Zakaria. Zakaria itu seorang nabi. Yang mana Zakaria itu fokus sebagai seorang ahbar. Jadi ahbar itu ahli ilm, pak yainya. Yang mana pak yai ketika itu rata-rata mereka banyak berdomisili di tempat-tempat ibadah. Ya, mengurus tempat ibadah, mengabdikan diri kepada Allah dengan mengurus rumah-rumah Allah. Pak yai pada kala itu, Nabi Zakaria diantaranya. Begitu ya. Sehingga hubungan Imran dengan Nabi Zakaria ini apa? Enggak hubungan juga ya. Enggak, hubungannya Hannah dengan Nabi Zakaria apa? Ipar ya, gitu ya. Oke. Nah, ketika itu istrinya Imran yang bernama siapa tadi? Hannah. Itu berkata, "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara." Ya Rabb. Ya. Saya nadhartu laka ma fi batni muharrara. Saya bernazar. Bernazar di sini adalah melazimkan diri untuk melakukan sesuatu ketika itu terjadi. Artinya saya melazimkan apa yang ada di perut saya ini untuk engkau sebagai muharrara. Ya. Apa arti muharrara? Dahulu di zaman itu makna dari muharrar itu adalah orang yang fokus beribadah hanya kepada Allah, ahli ibadah, menjadi rahib atau ahbar. Ya, kalau sekarang di Islam yang syariat Nabi Muhammad SAW enggak begitu. Ya. Jangan, sekarang enggak ada ahli ibadah doang gitu. Cari duit gitu sekarang. Iya. Lebih baik begitu. Ya. Ya ibadah-ibadah kayak bapak-bapak ibadah alhamdulillah sholat berjamaah, tapi enggak fokus di masjid terus gitu. Mendekam di depan tembok sambil ngaji terus pagi, siang, malam, sore. Terus dapat duit dari mana? Ya minta sama marbot masjid atau minta sama DKM gitu. Enggak gitu. Kecuali ya memang bertugas sebagai marbot, ya gitu kan. Tapi di zaman dulu, di zaman Bani Israel, hal kayak gini biasa terjadi. Antum pernah dengar Juraij, kisah Juraij yang dipanggil ibunya pas lagi sholat. Tapi dia lagi sholat sunnah, lagi ibadah, enggak membalas panggilan ibunya, ya kan? Itu ahli ibadah itu di zaman Bani Israel. Jadi di zaman Bani Israel itu ada yang namanya ahbar, ada yang namanya ruhban. Ahbar itu biasanya yang pakai apa, bisa nulis, ulama, pak yai. Ya. Adapun ruhban ini ahli ibadah, rata-rata gitu. Ya, sebutan-sebutan ini sepertinya wallahu alam dimaksud ini. Ahbar itu dari kata habar, yaitu tinta. Ahbar itu ulamanya. Ulama di sini berarti bisa baca, bisa tulis dan ahli ilmu betul-betul. Seperti Nabi Zakaria ketika itu. Adapun ruhban dari kata ruhab, takut, yaitu orang yang fokusnya ibadah. Dulu kayak gitu emang ada. Sekarang enggak gitu. Ya ulama, ya ahli ibadah juga, ya cari nafkah juga. Sekarang begitu, Pak. Iya enggak? Ya. Ulama sih ulama, tapi kalau punya istri cari nafkah. Cuma ketika itu kemudian terjadi kebid'ahan. Setelah diangkatnya Nabi Isa kan juga terjadi kebid'ahan, yang namanya rahib itu enggak boleh nikah. Enggak. Makanya sekarang ada istilah biarawan dan biarawati, Pak ya. Itu enggak boleh nikah, enggak boleh itu. Ya. Enggak enak itu. Dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat, ya. Dia enggak udah jomblo, ya. Bujang lapuk, ya. di akhirat masuk neraka. Kan enggak enak tuh. Ya. Mendingan dukun nikahin 8 perempuan. Ya. Ya ya enaklah di dunia lah walaupun di akhirat naudzubillah. Tapi kan masih enak gitu, gitu kan? Lah ini udah jomblo, kafir lagi gitu kan. Mendingan istri banyak tapi muslim, ya enggak, Pak ya? Iya. Ya, mumpung di hadapan saya bapak-bapak semua, ya. Nah, jadi istrinya Imran ini, yaitu siapa tadi namanya, Hannah, menadarkan, ya Allah, ini saya pengen punya anak, saya minta anak ya Allah, dan saya nadarkan supaya anak saya ini nanti kalau udah keluar, saya mau hibahkan, saya sedekahkan anak ini untuk engkau ya Allah, dalam artian saya jadikan anak saya ini sebagai seorang muharrar, orang yang fokus dalam beribadah kepada engkau saja, mengurusi rumah engkau. Iya. Dan rata-rata dulu keturunan-keturunan bagus, ya, dari keturunan para nabi, keturunan orang saleh, itu selalu ada anak-anaknya yang difokuskan untuk mengurusi rumah Allah. Ya. Ya begitu. Untuk betul-betul mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, nazarnya Hannah begitu. Ini nazar yang bagus ketika itu. Kalau sekarang misalnya seorang ibu, ya sekarang agak beda ya. Seorang ibu minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen punya anak ya Allah. Dan saya berjanji, bernazar ketika anak saya lahir, saya akan betul-betul mendidik dan mengajarkannya untuk memahami Islam sampai dia menjadi ulama. Ini nazar. Begitu, kalau sekarang seperti itu ya. Ya kalau sekarang susah, kalau sekarang gak mungkin. Ya Allah, saya mohon maaf, bukan merendahkan profesi, bukan. Ya Allah, saya mau punya anak dan saya bernazar, pokoknya kalau lahir langsung saya jadiin marbot gitu. Kan gak gitu kalau sekarang. Gak mungkin gitu kan. Tapi dulu seperti itu, gitu loh. Ya, dan enggak masalah dulunya. Dan itu dulu bagus, tergolong seperti itu bagus. Ya. Fataqabbal minni, maka tolong terimalah doa saya ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, akhirnya hamil. Falamma wad'atha, maka ketika wad'atha, ketika lahiran, qalat Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, ya Rabb, ternyata saya melahirkan laki atau perempuan, Pak? Perempuan. Harapannya apa tadi? Laki-laki. Kenapa? Karena pengabdi masjid, ya zaman itu bukan masjid namanya, tapi anggaplah masjid ya. Pengabdi masjid ya laki-laki, gitu loh. Pengurus masjid laki-laki. Masa ketua DKM mama, ntar uangnya kemana nggak tahu nanti, ya kan? Ya, ngirit nanti jadinya. Kalau pemimpin itu mama itu ekonomis untuk masyarakat dan banjir untuk dirinya, ya, gitu kan? Maka harapannya kan laki-laki, tau ya? Ternyata yang keluar perempuan. Zaman dulu seperti itu, nggak kayak sekarang ada USG. Bisa ngelihat, wah bu, ini laki-laki bu, kelihatan bu, alhamdulillah bakal lahir jagoan, gitu kan? Kalau sekarang penasaran, baru berapa bulan, udah, yuk kita cek lah, laki apa perempuan, gitu kan? Ya, yang mana hal itu boleh, nggak haram. Tetapi kalau kita lihat bapak-bapak kita atau bapak-bapak sebelum kenal hal-hal seperti ini dulu, ya Pak ya, itu kan nggak bisa ngecek laki atau perempuan, ya. Bahkan sekarang di beberapa rumah sakit lebih canggih lagi teknologinya, lebih detail lagi ngelihatnya, wajahnya itu kelihatan, mirip kamu ya Maya, enggak ah mirip papi, ya gitu kan, bisa ngeliat langsung detail mukanya, masya Allah, ya. Yang mana itu kadang-kadang mengurangi sikap tawakal. Iya, makanya sebagian dari orang tua bilang ke anaknya, udahlah nggak usah ngurus, mau laki perempuan tuh udah pemberian Allah, nggak usah digituin. Selain duit keluar, tawakal juga hilang. Udahlah, bismillah aja. Kalau minta, minta sama Allah, laki-laki minta sama laki-laki. Supaya nanti ya, supaya tawakalnya terasa. Tapi mengetahui itu enggak apa-apa, enggak haram kok, enggak haram. Ya enggak haram. Bukan berarti haram. Cuman mengurangi sedikit, mengurangi tawakal aja. Ya. Nah, ketika keluar laki-laki perempuan ternyata harapannya laki-laki. Maka kalimat Hannah ini, Rabbi inni wada'tuha untha, ini kalimat bukan penyesalan, bukan, tapi kalimat sesuatu ta'asuf, yaitu ya Allah, yang keluar ternyata perempuan. Ini ada sikap menyayangkan gitu loh. Cuman bukan memprotes, menyayangkan. Ya Allah, saya berharap laki-laki, ternyata yang keluar perempuan. Ya? Padahal saya sudah berjanji kepada Engkau, ya Allah, kalau laki-laki bakal betul-betul saya akan jadikan dia ya orang yang betul-betul beribadah kepada Engkau, tapi ini perempuan susah. Kenapa? Kalau dijadikan perempuan di masjid sebagai pengurus dan pengabdi masjid, satu, itu di luar tradisi. Tradisinya di Bani Israel enggak gitu. Tradisinya di Bani Israel yang ngurusin masjid, pengabdi masjid itu ya laki-laki. Dan kedua, nanti ketika udah jadi gadis bakal terhalang dengan beragam hal. Haid, nifas, belum lagi fitnah laki-laki dan seterusnya. Maka kemudian dilanjutkan di sini, wallahu a'lamu bima wad'at, dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang telah dia lahirkan, telah Siti Hannah ini lahirkan. Allah lebih tahu, dan Allah telah tahu sebelumnya, dan Allah telah mentakdirkan semua itu. Walaysa dzakaru kal untha, dan laki-laki itu tidak seperti perempuan. Ya, ini juga masuk nanti ke hukum fikih ya. Dan memang kenyataannya laki-laki tidak seperti perempuan. Dalam urusan ubudiyah, dalam urusan peribadatan pun laki-laki berbeda dari perempuan. Ya, Rasulullah pun mengatakan perempuan itu naqisatul aql dan naqisatul din. Kurang akal dan kurang beragamanya. Dari segi apa kurang akalnya? Karena lebih seringkali tenggelam dengan emosi dibandingkan dengan nalar. Ya, logika. Lebih tenggelam ke emosi perempuan dan suka terbawa emosi. Baik emosi sedih atau lainnya. Adapun laki tidak seperti itu. Ya. Kemudian naqisatul din, kurang agamanya karena apa? Kadang mengalami haid atau nifas, menyusui dan seterusnya, yang menyebabkan tidak bisa puasa, menyebabkan tidak bisa sholat dan seterusnya. Ya. Wa inni samaituha Maryam. Ya Allah, saya menamakan putri ini ya muda, terima aja. Dan Hannah dan ingat sebelumnya, ketika Hannah sedang hubla, yaitu ketika sedang hamil, itu Imran suaminya meninggal, gitu ya. Makanya enggak diceritain seterusnya. Enggak ada ceritanya lagi Imran ini. Suaminya meninggal, Imran itu meninggal. Ya. Pas udah meninggal keluar anaknya ternyata perempuan. Wa inni samaituha Maryam. Maryam itu bahasa Ibrani yang dimaknai adalah khadimatur rabb, yaitu penolong Allah, pembantu Allah. Ya. Tetap berazam agar putri ini tetap untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi yang mau diharapkan sama dia, dunia enggak ada. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya ya Allah, saya memohon perlindungan kepada Engkau untuk anakku ini dan dzurriyyataha, keturunannya. Nanti siapa keturunannya? Nabi Isa. Dari syaitonir rajim. Dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah terhadap putriku ini dan keturunannya, ya, Nabi Isa nanti. Ya tentu beliau tidak tahu kelak bakal ada nabi setelah keluar dari Maryam ini. Apa buktinya kemudian? Bukti mustajabnya doa Siti Hannah ini, terjawabnya doa itu, Maryam hingga besar menjadi perempuan yang salihah, menjaga dirinya betul-betul salihah, ya, dan rupawati, ya, cantik. Kemudian ketika keluar, ketika beranak, ya, dalam hadis riwayat Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahillu sarikha min nakhsati syaitan." Tidaklah seseorang dilahirkan kecuali nakhasahu syaitan. Nakhasa itu ta'ana, itu ditusuk-tusuk di apainya? Ya, ditusuk-tusuk sama setan. Ya. Sehingga apa? Anak itu keluar rata-rata nangis. Ya. Rata-rata belum pernah kita tuh ngelihat atau mendengar anak keluar ketawa cekikikan atau diem anteng, ada nggak pak? Nggak ada, setahu kita, ya. Ya keluar nangis itu karena ditusuk-tusuk setan. Maksudnya ditusuk dia, ya dikerjain setan gitu loh. Ya tentu ditusuk setan nggak sama dengan ditusuk sama orang, ya. Kalau orang ditusuk pulpen ya bocor juga palanya, enggak, ditusuk setan maksudnya ya dengan ya Allah yang lebih tahu, kita enggak, saya belum pernah juga ngerasain alam jin juga, jadi enggak tahu, ya. Ya mungkin sampean itu ketika sholat pak ditusuk-tusuk sama setan tapi enggak sadar, enggak kerasa kayak digorok itu, enggak kerasa, ya alatnya setan yang lebih tahu, ya. Dan kalau ketemu juga enggak perlu tanya, ya, pakai alat apa pas, enggak tahu, ditusuk-tusuk, ya. Tapi alhamdulillah kalau misal kita bertakwa beriman, mau ditusuk seberapa pun enggak, insyaallah enggak ada masalah. Nah, jadi ketika keluar anak itu, ya, dikerjain sama setan gitu loh intinya. Kalau nangis anak itu, illa ibnu Maryam wa ummah, kecuali anaknya Maryam. Ya. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya, yaitu ya Maryamnya itu sendiri. Jadi kita lihat di sini, kadang-kadang hal yang gaib itu diwartakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita wajib mengimaninya. Ya, mungkin secara kedokteran ada sebab sains. Kenapa bayi itu nangis ketika dikeluarkan itu? Ada sebab sainsnya mungkin. Ya mungkin karena tekanan dalam rahim dan seterusnya, namanya bayi kan ditekan nangis. Itu sebab apa? Sebab logika keduniaan saintisnya, ya. Tapi ketika ada sebab yang Rasulullah SAW sebutkan yang berupa metafisik, ya sesuatu yang tidak bisa divisualkan secara fisik, sesuatu yang gaib, mau masuk akal atau enggak, wajib imani. Udah, selesai. Ya, ketika kita tanya dokter, mungkin dokter jawab itu karena tekanan mas, ketika dia keluarkan ditekan ibunya ngedon dan seterusnya, ya itu lumayanlah perjuangannya, maka wajar bayi ini nangis. Bayi lagi tidur kita bangunin geplok gini aja langsung nangis, ya makanya keluar nangis, itu sebab yang duniawinya dan memang itu betul. Tetapi jangan dengan sebab duniawi itu kita menafikan sebab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Karena ini keimanan. Bahkan ini lebih penting. Mengimani ini berpahala. Maka kita katakan ke dokter itu, kata sampean betul pak dok atau bu dokter. Tetapi kalau dalam hadis Nabi ya ada juga sebab lainnya gitu. Dan sebab yang disebutkan oleh Rasulullah untuk suatu hal ini, ya, atau oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap suatu kejadian, itu seringkali tidak bertabrakan kok dengan sebab-sebab saintis. Contoh misalnya terjadi tsunami, ya, tsunami bacanya tsunami atau tsunami pak? Kalau kan TS kan berarti kalau TS di Arabnya tu, ya, sa, ya, lidahnya di antara dua gigi, ya. Tsunami, ya, tsunami kita orang kita tsunami, ya. Tsunami kemudian di daerah Surabaya kalau nggak salah atau di mana gitu ada kolam renang yang tidak ada gempa, tidak ada apa, tapi airnya itu beriak keras sekali, ya, semua orang melihat itu. Kata para saintis atau ya, beritanya ada lempengan-lempengan di bumi ini kan, Ya, itu sebab yang disebutkan oleh saintis. Ya, lempengan-lempengan lah ala mereka. Kita orang awam lempengan apa lempeng-lempeng gitu kan? Kan enggak, kita enggak masuk logik, tapi udahlah kita terima sebab saintis. Tapi ada sebab syar'i. Ada sebab yang diwartakan oleh Allah dan Rasulnya. Ada sebabnya. Kerusakan di muka bumi ini karena apa? Iya, karena maksiat gitu. Iya. Macet banyak di ini Kalibata. Kalibata Pak ini, mana jalan-jalan Kalibata Makam Pahlawan di mana, Pak? Ya. Sana betul. Yang ke Makam Pahlawan itu lampu merah pertigaan menuju ada yang Pasar Minggu, ada yang Pancoran. Itu kan kalau hari kerja itu baik pagi ataupun sore ya, atau kapanpun sebenarnya ya. Itu kan macet. Kalau pagi kan macetnya sampai mana, Pak? Sampai sini enggak, Pak? Sampai ya. Itu kalau logika 2001 ya dulu enggak masuk akal. Masa macet sampai Kalibata City? Eh, dulu enggak ada Kalibata City. Pabrik bata dulu. Ya. Dulu tuh macet tuh cuman sampai bagian-bagian yang ada rusak doang, itu doang macet itu. Itu pun kalau macet. Sekarang kan sampai sini. Sebab logika duniawinya apa? Karena banyak mobil, ya enggak? Gampang itu mah, karena banyak mobil. Tapi sebab syar'i yang disebutkan dalam Al-Qur'an ada enggak? Itu kerusakan. Sebabnya apa? Maksiat. Loh. Kok maksiat? Ya riba sebabnya. Banyak orang punya mobil, hutang riba. Ya itu sebab jadinya gitu jadinya. Itu baru sini. Ya. Pulang di jembatan menuju Jambul. Waduh, Masya Allah. Ngantrinya. Ya. Space cuma satu, motor satu, sama mobil satu. Dikerubutin sama banyak motor mobil. Itu mau bikin jalan tol dari Kalibata ke Jambul, tetap selama asli masalahnya enggak diteken, yaitu riba. Tetap aja bakal terjadi nanti. Mau bikin jalan flyover sebanyak apapun, kalau pangkal permasalahan maksiat ini, riba dan semisalnya, tidak ditutup, ya bakal ada masalah berikutnya. Ibaratnya kita punya rumah, hartanya haram, ada tikus masuk, kita sumbat, bakal ada musibah lainnya. Belalang masuk ke, kodok masuk ke, anak sakit ke, kan banyak cara Allah Ta'ala menghukum kita. Na'udzubillah. Ya begitu ya. Ya, ya begitu. Ini kemudian kita lanjut sedikit. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Maka Allah yaitu Rabbnya Hannah ini, yaitu Allah Azza wa Jalla Rabb kita semua, menerima dengan penerimaan yang baik. Wa anbataha nabatan hasanah. Dan menumbuhkan Maryam ini dengan pertumbuhan yang bagus. Wa kaffalaha Zakaria. Nah, kemudian ada Zakaria. Zakaria ini berarti iparnya Hannah. Dan tadi seperti yang saya sebut, Zakaria ini seorang nabi, seorang ulama, di antara ulama lainnya ketika di masa itu. Yang mana Zakaria itu fokus di rumah peribadatan. Akhirnya diserahkanlah ya, Maryam ini diserahkan kepada Zakaria. Ya sebenarnya bukan ke Zakaria tadinya, maksudnya di sini kan di dalam rumah peribadatan itu ada beberapa ulama ketika itu. Ada beberapa ulama dan yang paling tinggi makomnya Nabi Zakaria ketika itu. Ya. Jadi Nabi Zakaria itu ada sebelum Nabi Isa, Pak ya. Nabi Zakaria. Nah. Dihikayatkan dalam riwayat Israiliyat tapinya, melihat anak-anak itu, melihat Maryam, Zakaria bilang, ini maknanya saja, langsung saja, udahlah. Saya aja yang nanggung, saya sebagai kafilnya lah. Ya. Saya aja nanggung. Biar saya yang mendidiknya insyaallah. Ya. Jadi sebenarnya Maryam ini siapa ya Zakaria? Hah? Tapi bukan keponakan langsung kan, Pak ya? Keponakan keiparan gitu ya? Keponakan besan atau gimana gitu ya? Ala kulihal wa gitulah. Ya. Saya kafilnya. Tapi kata orang-orang, wah enggak bisa. Orang terbesar itu enggak bisa mengkafilkan. Enggak bisa, kata ulama lainnya. Maka kemudian dalam riwayat Israiliyat ini tidak bisa dibenarkan, tidak bisa didustakan juga. Akhirnya mereka masing-masing mengadakan perundian dengan cara begini. Masing-masing ulama punya pena yang biasa mereka tulis untuk mengkopas kitab-kitab suci dan ilmu. Maka yuk kita buang pena ini di sungai dan kita minta kepada Allah, pilihan dari Allah, pena manakah yang ngambang? Ya. Pena siapakah yang ngambang? Ayo kita ke sungai, kita adu gitu. Akhirnya mereka masing-masing ulama itu membuang penanya. Ya. Namanya juga ahbar kan, ahbar itu ulama yang berpena ya. Dan ternyata yang ngambang adalah penanya Nabi Zakaria. Maka jatuhlah keputusan, udahlah Nabi Zakaria saja yang kemudian mengasuh Maryam. Ya. Fakaf wa kaffalaha Zakaria. Kemudian dia asuh sampai besar gitu kan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Dan setiap Nabi Zakaria dakhala 'alaiha, yaitu masuk ke ruangannya Maryam yang berupa mihrab. Mihrab itu kalau zaman itu mihrab itu adalah suatu space, tempat di dekat tempat imam. Ibaratnya mungkin ini. Nih. Dilarang masuk selain petugas mihrab, ya. Ya. Di dalamnya ada Maryam. Ya. Didedikasikan untuk peribadatan di rumah Allah. Ketika setiap beliau itu datang ke dalam mihrab, ya, maka wajada indah rizqa, selalu ada rizki buat Maryam itu. Yang kata para ulama, kalau saat itu musim hujan, musim dingin, maka yang diberikan kepada Maryam dari Allah adalah buah-buahan musim panas. Dan kalau itu lagi musim panas, maka yang diberikan kepada Maryam dari Allah adalah buah-buahan musim dingin. Takjub Nabi Zakaria, ini bukan orang sembarangan ini. Maryam ini bukan orang biasa. Akan ada sesuatu sepertinya nanti. Ya. Qala ya Maryam anna laki hadha. Ya Maryam, dari mana kamu dapat ini? Ini punya kamu. Ini apa ini? Maka kemudian kata Maryam, qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini semua dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Ta'ala merizkikan, ya, siapapun yang Dia kehendaki tanpa hisab, tanpa hitungan, yaitu terserah Allah Ta'ala. Ini dari Allah, saya enggak tahu apa-apa, Allah yang kasih. Ya, kalau logikanya sekarang kan mungkin enggak masuk. Tapi memang itu yang terjadi. Ada orang tiba-tiba dikasih buah sama Allah, pleng datang buah gitu. Ya sekarang mungkin enggak ada yang kayak gitu. Atau memang kita tidak tahu kalau itu ada. Tapi ala kulli hal itu yang terjadi. Maka mulai ketika itu Nabi Zakaria itu merasa sesuatu gitu. Pengen punya anak gitu. Ya. Nabi Zakaria akhir nanti kemudian insyaallah 2 pekan lagi akan kita ceritakan doanya Nabi Zakaria pengen punya anak. Nanti ya, singkatnya Maryam radhiyallahu anha itu nanti akan punya anak Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak. Ya. Tanpa suami gitu. Dan orang-orang menuduh Maryam, kemudian Maryam itu cantik, ahli ibadah, hidupnya tenang, tiba-tiba diuji oleh Allah dengan ujian seperti itu, dan kemudian dituduh oleh orang-orang, ya, seperti itu, pezina, pelacur. Makanya orang-orang Yahudi itu menuduh Maria ini pelacur, dan Nabi Isa, maaf, disebut bastard, apa bastard? Anak hasil zina. Itu versi Yahudi ya. Versi Yahudi itu. Na'udzubillah dari kalam mereka. La'anatullahi alaihim. Nah kemudian, adapun Nabi Zakaria nanti, ya, minta sama Allah agar punya anak. Karena ngelihat ini anak bagus, pengen punya. Kita kalau ngelihat anak orang cakep, bagus, kan jadi pengen punya anak, gitu kan? Maka minta sama Allah. Akhirnya kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak, ya, bernama Yahya. Begitu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada 2 pekan lagi insyaallah. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Kita cukup saja Pak sampai ini karena Anda juga ada kegiatan nanti.